بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى mempertemukan kita dalam membahas hadis-hadis yang berasal dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ketujuh, hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjelaskan tentang agama sebagai nasihat. Maka pada hari ini insyaallah ta'ala kita memasuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-8. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar, beliau dikenal di antara para sahabat yang sangat bersungguh-sungguh untuk selalu meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam perkara-perkara yang menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbentuk sebagai ibadah, maka ditiru oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Termasuk di antaranya model sendal yang dipakai oleh Abdullah bin Umar. Beliau menggunakan model sendal yang mirip dengan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan demikian besarnya kecintaan Abdullah bin Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, dan demikian semangatnya beliau untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintah. Beliau tidak menyebutkan siapa yang memerintah beliau. Tidak disebutkannya karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintah, atau nuhitu, aku dilarang, maka yang melarang dan yang memerintah adalah yang berasal dari sahibus syariah, yang menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bahasa Arab kadang-kadang tidak disebutkan pelaku atau fa'il dalam satu perkara atau dalam satu ucapan, disebabkan karena telah jelasnya fa'il tersebut. Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa khuliqal insanu da'ifan, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Khuliqa, diciptakan. Tidak disebutkan siapa yang menciptakan, karena jelasnya pasti Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengatakan aku diperintah atau aku dilarang, maka yang dimaksud bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memerintah dan yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau para sahabat, jika salah seorang dari kalangan sahabat mengatakan aku diperintah atau aku dilarang atau diharamkan atas kami atau dihalalkan atas kami, maka yang menghalalkan dan yang mengharamkan, yang memerintah dan yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan uhillat lana maitatani wa damani, telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fal kabidu wat tihalu. Adapun dua bangkai belalang dihalalkan bagi kami. Demikian pula ikan, walaupun bangkai mati dari hewan-hewan yang asal hidupnya di lautan, maka itu halal bagi kami. Demikian pula dua macam darah, yaitu hati dan limpa. Kata Abdullah bin Umar, dihalalkan bagi kami. Yang menghalalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau yang menyatakan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan umirtu, aku diperintah, pasti yang memerintah beliau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati adhum, aku diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh. Lalu kemudian beliau menjelaskan wajah, al-jabhah, ya, termasuk di antaranya hidung. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-jabhah, beliau menunjuk pada hidungnya, menunjukkan bahwa jidat, demikian pula hidung, termasuk anggota sujud. Ya, ini wajah. Dua telapak tangan, dua lutut, dan atraful qadamain, dan kedua kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintah, yang memerintah beliau adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nasa, aku diperintah untuk memerangi manusia. Memerangi manusia, seluruh manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka mempersaksikan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukan itu, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah melihara dariku darah-darah mereka. Wa amwalahum, dan mereka telah memelihara harta-harta mereka. Illa bihaqqil islami, kecuali apabila ada hak Islam yang dilanggar. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, adapun penghisabannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kapan seseorang itu menjadi seorang yang diharamkan darahnya untuk ditumpahkan dan diharamkan hartanya untuk diambil dengan tanpa hak. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 poin. Kata beliau, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai yang pertama mereka mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendatangkan 2 kalimat syahadah. Yang kedua, iqamatus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Yang ketiga, itauz zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengamalkan 3 perkara ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mendatangkan 3 perkara ini. Apabila mereka telah melakukan itu, maka terpeliharalah darah-darah mereka. Dan terpelihara pula harta-harta mereka. Ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 3 perkara ini harus ada pada diri seorang muslim. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dia harus menegakkan salat. Dan dia harus menunaikan zakat. Dan tidak membeda-bedakan antara satu dari 3 perkara ini dalam hal mengerjakan dan mengamalkannya. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diperangi. Maka ini merupakan hujjah akan kebenaran perbuatan dan amalan yang ditegakkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pada waktu beliau menjadi khalifah. Telah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka murtadlah sebagian mereka yang dahulu mereka muslimin, lalu kemudian mereka keluar 1 persatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kafara man kafara min al-Arab, menjadi kafir dan murtadlah sebagian dari kalangan Arab. Di antara mereka-mereka yang murtad ini, ada yang enggan membayar zakat. Enggan. Padahal dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka rutin membayarnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sepeninggalnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, muncul orang-orang yang menentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Musailamah yang mengaku sebagai Nabi, semakin bertambah kekuatannya. Orang-orang yang murtad ini tadi, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bergabung dengan pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Dan di Yaman pula ada seorang yang dahulu dia seorang muslim, juga murtad dari Islam, bahkan mengklaim dirinya sebagai seorang Nabi, Al-Aswad al-Ansi. Menganggap dirinya sebagai seorang Nabi dan juga punya pengikut. Ini pada awal kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermunculan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Nabi dan Rasul. yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mereka ada yang masih menyatakan keislamannya, hanya saja mereka enggan untuk membayar zakat. Mereka masih sholat. Maka ketiga berita ini sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di dekat beliau ada Umar bin Al-Khattab. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Wallahi aku akan memerangi mereka. Wallahi law mana'uni aqalan kanu yu'addunaha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha." Demi Allah, kalaulah mereka menghalangi untuk mengeluarkan zakat dari kambing-kambing mereka, padahal dahulu mereka senantiasa rutin menunaikannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka. Disebabkan karena mereka enggan membayar zakat. Nah, mereka-mereka ini orang-orang yang masih menyatakan keislamannya. Mereka masih sholat, mereka masih menyatakan dua kalimat syahadah. Hanya saja mereka enggan membayar zakat, maka akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada waktu itu, di dekatnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, bagaimana mungkin engkau akan memerangi mereka, wahai Abu Bakar As-Siddiq? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah. Kalau mereka sudah mengucapkan itu, maka terpelihara darah dan harta-harta mereka. Adapun penghisabannya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini riwayat yang diketahui oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lengkap seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Yang didengarkan oleh Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan dua kalimat syahadah. Tidak disebutkan sholat dan tidak disebutkan zakat. Sehingga kata Umar, kalau mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadah, maka telah terpelihara harta dan darah mereka, kecuali dengan haknya Islam yang mereka langgar. Maka seketika itu dibantah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau belum mengetahui hadis Abdullah bin Umar ini. Beliau hanya memahami dari keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, mereka telah melanggar hak Islam itu. Niscaya aku akan memerangi mereka, karena mereka telah membedakan antara sholat dan zakat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya dalam Al-Qur'an selalu menggandengkan antara sholat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka telah bertaubat, lalu mereka menegakkan sholat dan mereka menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian dalam agama kalian. Menegakkan sholat dan menunaikan zakat, keduanya selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, niscaya aku akan perangi mereka yang membedakan antara kedua perkara ini. Mereka sholat tapi enggan untuk membayar zakat. Maka diperangilah oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya Umar pun menerima apa yang telah menjadi mauqif dan pendirian Abu Bakar Siddiq. Dan kata beliau, memang benar apa yang menjadi pendirian Abu Bakar Siddiq, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketiga perkara ini harus dijalankan dan diamalkan oleh setiap muslim. Seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadah, adapun dua kalimat syahadah ini merupakan tanda keislaman seseorang. Apabila ada seorang pada asalnya dia kafir, Nasrani atau Majusi misalnya, lalu dia menyatakan keislamannya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka sekedar dia mengucapkan la ilaha illallah telah memasukkan dia kepada Islam. Dia telah menjadi seorang Muslim. Walaupun dia belum mengucapkan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dan hadis yang menjelaskan tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Pada saat terjadi peperangan, seketika itu kaum muslimin berhasil memukul mundur orang-orang musyrikin. Dan kaum muslim mendapatkan kemenangan. Pada saat itu Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, orang termasuk yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ada seorang musyrik yang sedang berlari. Maka Usamah bin Zaid ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan keutamaan, membunuh seorang musyrik. Nah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajtami'u muslim wa qatiluhu, la yajtami'ul kafir wa qatiluhu finnari abadan. Tidak akan berkumpul orang kafir dan orang yang membunuhnya di dalam neraka selama-lamanya. Orang kafir masuk neraka. Keutamaan bagi seorang muslim yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan membunuh orang-orang kafir. Maka Usamah bin Zaid ingin mendapatkan keutamaan. Maka dia pun mengejar orang tersebut. Lalu Usamah bin Zaid pada saat mengejar orang itu, ada seorang yang bersamanya dari kalangan Ansar. Keduanya ini pun berlari menuju orang musyrik ini dan mereka berhasil menemukannya. Pada saat mereka berhasil menemukannya, maka kedua sahabat ini ingin berlomba siapa di antara mereka yang terlebih dahulu membunuh orang musyrik tersebut. Maka kedua-duanya sudah mengangkat pedangnya. Usamah bin Zaid, demikian pula seorang Ansar. Lalu pada saat keduanya mengangkat pedangnya, seorang musyrik ini tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seketika itu orang Ansarin ketika mendengarkan ucapan seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu tadi, maka dia segera menahan pedangnya. Ya. Dia tidak jadi menurunkan pedangnya untuk membunuh seorang yang tadinya musyrik. Adapun Usamah bin Zaid, dalam keadaan dia telah mendengarkan kalimat la ilaha illallah keluar dari lisan orang ini, akan tetapi dia tetap mengayunkan pedangnya, maka dialah yang membunuh orang tersebut. Meninggal orang. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Usamah bin Zaid dan beliau sangat marah kepada Usamah bin Zaid. Berkali-kali beliau mengatakan, "Ya Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Apakah engkau akan membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Berkali-kali beliau mengatakan itu. Kata Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya untuk membela diri saja. Bukan karena menyatakan keikhlasannya mengucapkan dirinya sebagai seorang muslim. Namun dibantah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau membunuhnya wahai Usamah setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Inna lam nu'mar bitanqibi qulubin nas. Sesungguhnya kita ini tidaklah diperintah untuk mengorek isi hati manusia. Dari mana kamu tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah itu karena ingin membela diri, bukan untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada Usamah karena dia hendak memahami ucapan seorang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah lalu difahami bahwa dia hanya ingin membela diri dan seterusnya. Itu kan masalah hati. Maka dibantah oleh Nabi alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa apabila seorang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka secara zahir dia adalah seorang muslim. Yang kita tidak boleh membunuhnya sampai dia melanggar hak-hak Islam itu tadi. Nah, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu setelah itu kita menunggu. Sekarang ini Anda telah menjadi seorang muslim. Nah, sekarang Anda mau enggak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Kalau dia mengatakan tidak, saya cukup mengatakan la ilaha illallah saja, adapun Muhammad Rasulullah saya belum mengakuinya, maka seketika itu pula dia telah menjadi kafir kembali dan murtad dari Islam. Nah, karena dia tidak mendatangkan syahadah yang kedua, persaksian yang kedua yang menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam. Maka dia harus mendatangkannya. Setelah dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka diminta bagi dia untuk mengerjakan sholat. Apabila dia enggan mengerjakan sholat dan menegakkannya, maka diperangi, dibunuh. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan itu telah pernah kita bahas, dibunuhnya orang yang meninggalkan sholat tersebut, apakah dibunuhnya karena dia murtad, ataukah dibunuh karena itu sebagai hukum had yang diterapkan kepada dia. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Ya, kalau orang meninggalkan sholat karena malas. Beda ya kalau dia meninggalkan sholat dan mengatakan, saya meyakini bahwa sholat itu gak wajib. Nah, ini kafir, keluar dari Islam. Karena mengingkari salah satu perkara yang pasti di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, yaitu tentang kewajiban sholat. Tapi kalau dia mengatakan saya meyakini tentang kewajiban sholat, tapi saya malas mengerjakannya, maka keadaan yang seperti inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengkafirkan, mengeluarkan dari Islam. Ada pula dari kalangan para fuqaha, seperti pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa dia tetap sebagai seorang muslim, namun dihukum dengan hukum had, yaitu dibunuh, disebabkan karena dia meninggalkan sholat. Apabila dia telah mengerjakan sholat, maka dia pun disampaikan kepadanya tentang kewajiban menunaikan zakat. Apabila dia menunaikannya, walhamdulillah. Namun kalau tidak, dia enggan membayar zakat, maka wajib bagi pemerintah dan penguasa untuk memerangi mani'uz zakah, orang-orang yang enggan membayar zakat dan membedakan antara hukum sholat dan hukum zakat tersebut. Sholat mereka kerjakan, zakat mereka enggan untuk mengerjakannya. Maka diperangi orang seperti ini. Apabila mereka telah menjalankan ketiga perkara ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Telah terpelihara darah-darah dan harta-harta mereka. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kenapa? Karena dia telah menjadi seorang muslim yang menjalankan kewajiban. Namun di situ dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa bihaqqil Islam. Kecuali apabila ada hak Islam yang dilanggar. Apa itu hak Islam yang dilanggar? Seperti seorang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, telah berkeluarga, melakukan perzinaan, maka hukumnya adalah dirajam sampai dia mati. Ataukah dia membunuh seorang muslim yang lain, maka diterapkan badannya hukum qisas. Disebabkan karena dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dibolehkan untuk ditegakkan padanya hukum had. Ataukah dia melakukan perbuatannya kaum Lut, seperti Liwat. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh si pelaku dan yang dikerjai, subjeknya dan objeknya. Maka ini semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan itu merupakan hak-hak Islam yang dilanggar, walaupun dia statusnya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan, kecuali salah satu dari tiga perkara yang dilanggar. At-tayyibu zani. Seorang laki-laki yang duda, yang telah menikah, yang telah berkeluarga, ataukah wanita yang pernah berkeluarga, lalu dia berzina, maka hukumnya adalah rajam. Wa an-nafsu bin-nafs, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dibalasnya dengan cara qisas, maka dia pun dibunuh. Fattariqu lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Demikian pula orang yang meninggalkan agamanya, lalu kemudian dia memisahkan diri dari jamaah dan melakukan pemberontakan. Maka mereka-mereka ini orang-orang yang dibolehkan dalam syariat Islam bahwa mereka itu diperangi dan dibunuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang orang yang melakukan liwat, uqtulu al-fa'ila wal maf'ulalah. Bunuhlah si pelaku dan orang yang dikerjai. Bunuhlah fa'ilnya, pelakunya dan orang yang dikerjai tersebut. Kedua-duanya dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatl, dibolehkannya untuk dibunuh. Dan di dalam hadis-hadis yang berikutnya akan ada pembahasan khusus tentang siapa dari kalangan mereka yang dibolehkan untuk ditumpahkan darahnya dari kalangan kaum muslimin. Walhasil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang menjalankan ketiga perkara ini, maka tidak boleh kita menumpahkan darahnya. Haram hukumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada', beliau telah mempersaksikan tentang diharamkannya menumpahkan darah kaum muslimin. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absharakum haramun 'alaikum. Ka hurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di Arafah, di negeri haram, pada bulan haram, bulan Dzulhijjah, pada hari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari Arafah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah haram untuk ditumpahkan. Seperti haramnya hari ini, dan haramnya bulan ini, dan haramnya negeri ini. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga tidak diperbolehkan membunuh satu saja jiwa seorang muslim. Sangat besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wajalla berfirman, "Man qatala aw man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. Barang siapa yang membunuh satu orang mukmin, satu saja dari kalangan manusia, dibunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka, dan dia tinggal dengan tinggal yang sangat lama di dalamnya, dan Allah akan marah kepadanya dan murka kepadanya. Allah telah mempersiapkan baginya neraka dan siksaan yang sangat besar. Ya. Sehingga tidak tanggung-tanggung barang siapa yang bunuh seorang muslim tanpa hak, maka hukumannya adalah qisas, dia pun harus dipenggal. Dia pun harus diterapkan padanya hukum qisas. Terkecuali kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan jatuhnya hukum tersebut, seperti misalnya wali-walinya memaafkan. Sudah enggak usah dikisas. Maka diganti dengan membayar hukum diyat. Dan pembayaran hukum diyat ini pun bukan ringan. Ya. Kalau unta, sekitar 100 ekor unta yang harus dibayar. Kalau sapi, 200 ekor sapi. Karena membunuh satu orang muslim. Kambing, 2000 ekor kambing. Bayangkan kalau satu ekor kambing di balik papan ini. Ya, bukan kambing yang kecil, ya, yang seukuran yang dipakai kurban itulah. 1 juta lah, 2000 ekor, berapa itu? Hah? 2 miliar ya. Nah, karena membunuh satu orang muslim, bayangkan, bukan satu hal yang ringan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwa kita diharamkannya menumpahkan darah seorang muslim dan diharamkannya mengambil harta seorang muslim tanpa hak sekecil apapun. Kalau dia tidak ridha, tidak boleh kita mengambilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu malu mri'in muslim illa bitibatin min nafsihi." Tidak halal harta seorang muslim untuk kita mengambilnya kecuali dengan kerelaan dia, keridhaannya. Nah, memang dari keridhaan, dari keikhlasan dia untuk menyerahkan dan memberikannya kepada kamu, baru halal. Kalau dia tidak ridha, maka asal hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, salah satu syarat yang terpenting dalam jual beli adalah at-taradhi, saling ridha meridhai. Tijaratan antaradhi, perdagangan yang mereka saling ridha meridhai. Kalau sama-sama dari kedua belah pihak telah setuju, ya, dan telah sepakat rela dengan keikhlasannya, barulah berjalan jual beli tersebut. Tapi kalau salah satunya merasa dipaksa, terpaksa dia menjual misalnya, ya, maka dalam hal ini tidak terjadi jual beli tersebut sampai terjadi kerelaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dari apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.